Takkan ku lupa kenangan masa indah kita bersama. Rasa yang ada membekas dalam jiwa antara kita. Peluklah diriku bila kau merasa ragu. Haruskah ku bersimpuh untuk yakinkan itu? Kasih, izinkanlah diriku untuk dapat kembali menyayangimu. Bawa anganku bersama cintamu yang dulu seutuhnya. Telah ku sadari dirimu begitu berarti selama ini. Peluklah diriku bila kau merasa ragu. Haruskah ku bersimpuh untuk yakinkan itu? Kasih, izinkanlah diriku untuk dapat kembali menyayangimu. Bawa anganku bersama cintamu yang dulu seutuhnya. Bila masih ada waktu untuk memulai kembali, percayalah satu cinta selamanya. Untuk yakinkan itu, oh, kasih, izinkanlah diriku untuk dapat kembali menyayangimu. Oh, bawa anganku bersama cintamu yang kembali menyayangimu selamanya. Bawa anganku bersama cintamu yang dulu, wow, seutuhnya. Izinkanlah kembalilah, oh kasih. Kembali.